Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan atau sore hari ini insyaallah kita akan membahas kitab yang biasa kita kaji di setiap pagi hari, yaitu kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai pada kaidah yang atau pada bait yang ke-20 kata beliau, qala wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadaka Allah ma yumallu. Asal daripada al-abda', yani al-farj. Demikian pula asal daripada al-luhum, hewan. Wa nafs, jiwa. Wal-amwal, harta, harta benda. Lil-ma'asum, yang dimiliki oleh orang yang ma'asum. Hukumnya adalah haram. Tahrimuha hatta yaji al-hillu, hukumnya adalah haram sampai datang yang menghalalkannya. Fafham hadakallahu ma yumallu, maka fahamilah, semoga Allah memberimu petunjuk kepada apa yang kamu harapkan. Kemudian beliau menjelaskan dalam syarahnya, yani qala yani anna al-asla fi hadhihi al-ashya'a fi hadhihi al-ashya'i at-tahrim. Maksud dari penyebutan kaidah ini bahwa asal segala sesuatu atau bahwa asal dari perkara-perkara ini yang telah disebutkan tadi, apa itu al-farj yang dimaksud adalah menghubungi wanita. Asal daripada menghubungi al-mar'ah atau an-nisa, demikian pula daging dari hewan, jiwa, harta, orang yang ma'asum, hukumnya adalah haram hukum asalnya. Tidak boleh dipergunakan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diambil tanpa seizin dan tanpa ridhonya. Hatta natayaqqan al-hillah, sampai dipastikan dan kita yakini kehalalannya. Maka fal aslu fil abda'i at-tahrim, asal daripada al-abda' adalah haram. Wal abda'u, yang dimaksud dengan al-abda' wad'un nisa, menghubungi, menggauli wanita. Fala yahillu illa biyaqinil hilli, maka tidaklah halal seseorang untuk menggauli seorang wanita kecuali dengan kepastian, kecuali dengan kepastian dan keyakinan berdasarkan dalil yang membuatnya menjadi halal. Imma binikahin sahihin au milki yamin, baik itu dengan cara nikah yang sahih atau dengan cara perbudakan. Di sini Syekh menjelaskan bahwa asal daripada al-farj, menggunakan farj wanita, menggauli wanita, hukumnya haram sampai datang dalil yang menghalalkannya. Sampai datang dalil yang menghalalkannya. Seperti apa dalil yang menghalalkannya? yaitu nikah yang sah atau perbudakan. Naam, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun." Dan mereka, yakni sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada azwajihim, keluarganya, au ma malakat aymanuhum, atau budak yang dia miliki, maka mereka tidak tercela. Adapun orang yang melakukan di luar selain orang yang telah disebutkan tadi, maka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Dan juga hadis Rasul alaihi salatu wassalam dalam Hajjatul Wada', beliau mengatakan, "Ittaqullaha fi nisa'ikum fa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian karena kalian telah menghalalkan mereka dengan kalimat Allah, yakni dengan akad nikah yang sahih. Sehingga asal daripada an-nisa, yang daripada menggauli wanita, hukumnya haram kecuali telah yakin dalil tentang kehalalannya. Sehingga jika seorang tidak tahu apakah ini wanitanya atau bukan, tidak tahu, maka asalnya tidak boleh dia menghubunginya. Asalnya adalah bukan muhrim dan tidak boleh bagi dia untuk berhubungan dengannya. Sampai datang dalil yang menunjukkan dia telah menjadi orang yang halal bagi kita. Qala wal luhum wa kadzalika al luhum. Kemudian beliau melanjutkan, demikian pula hukum asal pada hewan. Al aslu fiha tahrim, asalnya adalah keharaman. Asalnya hukumnya haram pada hewan. Namun di sini disebutkan oleh para ulama, dikritik oleh para ulama mengitlakkan bahwa asal daripada hewan sesembelihan hukumnya haram itu kurang tepat. Kurang tepat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Namun yang dimaksud oleh Syekh As-Sa'di di sini bahwa asal daripada hewan yang haram itu maksudnya adalah jika terkumpul padanya dua sebab, sebab halal dan sebab haram. Maka hewan asalnya halal. Yang benar bahwa hewan itu asalnya hukumnya halal. Jika tidak tahu ada daging sesembelihan apakah halal atau haram, hukumnya halal. Asal hukumnya adalah halal. Semua sembelihan asal hukumnya adalah halal. Semua binatang ternak hukumnya asalnya adalah halal. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Sampai datang dalil yang mengharamkan. Maka ketika seseorang mengatakan bahwa hewan ini adalah hukum, hewan ini haram, tidak boleh dimakan, dia harus mendatangkan dalil karena dia telah keluar dari hukum asal. Nah, tetapi di sana ada sebuah permasalahan pada hewan ini, yaitu hewan yang memiliki dua sebab. Ada dua kemungkinan, ada dua sebab kemungkinan yang terjadi pada hewan ini, sebab halal dan sebab haram. Sehingga jika terjadi yang seperti ini, ada suatu hewan, seekor hewan yang mati dan ada dua sebab, halal atau haram. Maka jika terjadi terkumpulnya dua sebab yang seperti ini, maka lebih dikedepankan sebab yang haram. Sehingga kita katakan hewan ini hukumnya haram dikarenakan terkumpul padanya dua sebab. Contohnya seperti seseorang berburu, dia memiliki hewan buruan yang digunakan untuk berburu. Maka dia utuslah hewan buruan tersebut untuk memburu hewan tertentu. Kemudian kita cari dan ternyata kita dapati bahwa di sebelah hewan kita ini ada hewan lain, hewan liar, dan di antara keduanya ada hewan yang sudah mati. Ada hewan mati, kemudian satu ada hewan kita, dan yang satu lagi ada hewan bukan milik kita, hewan liar. Dan kita tidak tahu, siapa yang membuat hewan ini mati. Apakah hewan kita, jika itu hewan kita yang membuatnya mati, maka itu halal, halal bagi kita. Tetapi jika hewan lain, maka itu bangkai. Maka itu hewan tersebut mati bukan dengan cara yang syar'i, maka ini dihukumi sebagai bangkai, tidak boleh, haram hukumnya. Sehingga terkumpul dalam kondisi yang seperti ini dua sebab, sebab halal dan sebab haram. Maka apa hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya hewan tersebut adalah hewan yang haram, tidak boleh kita ambil dan tidak boleh kita manfaatkan, disebabkan terkumpul padanya dua sebab tadi. Adapun jika tidak ada hewan yang lain, maka di sini tidak terkumpul padanya dua sebab, maka hukum asalnya halal. Demikian pula contoh yang lain, misalnya kita memanah hewan atau kita tembak hewan dan dia lari, kemudian dia jatuh ke jurang atau dia jatuh dari lantai gedung yang tinggi dan dia jatuh. Dan tadi sudah kita buru, hewannya sudah kita buru, sudah kita panah. Kena panah itu ke hewan tersebut, kemudian hewan itu jatuh dari tempat yang tinggi. Kemudian kita dapat hewan itu sudah mati di bawah. Maka di sini terkumpul dua sebab. Sebab halal yaitu anak panah kita jika mengenai hewan tersebut, dan sebab yang haram yaitu dia mati disebabkan terlempar dari tempat yang tinggi. Maka tidak tahu kita matinya hewan ini sebabnya apa? Matinya hewan ini sebabnya apa? Jika dengan sebab hewan itu mati seketika langsung kita tembak langsung dia mati, maka di sini halal. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa hewan itu kita tembak dia belum mati, dia masih ada nyawa, tetapi dia matinya disebabkan dia jatuh. Nah, jika kondisi yang kedua ini, dia mati disebabkan dia jatuh dari tempat yang tinggi, maka di sini dia mati dalam keadaan tidak sesuai cara yang syar'i, sehingga dikategorikan sebagai bangkai. Sehingga terkumpullah dua sebab ini, maka dihukumi sebagai hewan yang haram untuk dimakan. Demikian pula hewan yang atau sembelihan yang terdapat di negeri kafir atau negeri musyrik. Bukan negeri kafir, negeri musyrik. Sebuah hewan sembelihan yang terdapat di negeri musyrik. Kita tidak tahu apakah menyembelih itu orang muslim, dan itu tidak mungkin karena itu negeri orang kafir, atau orang kafir yang atau orang musyrik. Jadi sembelihan ahlul kitab itu halal hukumnya. Ahlul kitab, orang Nasara, al-Yahud dan Nasara, tidak mengapa kita memakan sembelihan mereka. Yang mereka adalah orang-orang yang dibolehkan kita untuk memakan dari sembelihan mereka. Adapun orang musyrik, yaitu penyembah berhala selain Yahudi dan selain Nasrani, maka itu adalah orang musyrik. Jika sebuah daerah, sebuah negeri yang mayoritasnya atau mayoritas penduduknya adalah orang-orang musyrik, sehingga kita tidak tahu, sangat besar kemungkinan bahwa hewan ini disembelih oleh mereka. Di sini terkumpul padanya dua sebab tadi, maka dikedepankan sebab haram tersebut, tidak boleh dan hukumnya haram. Tetapi jika hewan itu berada di negeri muslim, mayoritas penduduknya adalah muslim seperti di negeri kita, maka di sini hukum asalnya adalah halal. Tidak perlu kita tanya apakah hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i atau tidak, dikarenakan hewan tersebut berada di negeri muslim dan asal sesembelihan orang muslim hukumnya halal. Demikian pula wan nafs, kemudian beliau melanjutkan wan nafsi, hukum asal pada an-nafs. Atau kita baca lanjutnya. Qala wa li hadza idza jtama'a fi dzabihati sababan. Oleh karena itu, jika terkumpul pada sesembelihan dua sebab, mubihun wa muharrimun. Sebab yang membolehkan dan sebab yang mengharamkan. ghullibat tahrim, maka dikirbankan dan dikuatkan sebab haram tersebut daripada sebab halal. Fala yahillul madhbuh wal masid, maka tidaklah halal hewan sembelihan tersebut dan tidaklah halal hewan yang berhasil diburu tersebut jika terkumpul padanya dua sebab. Falau ramahu au dhabahahu bi alatin masmumatin au ramahu fawaqa'a fi ma'in au wata'ahu fi au wata'ahu syai'un yuqtalu mithlahu ghaliban fala yahil. Seandainya ada hewan yang dipanah atau disembelih dengan alat yang tajam, atau ramahu atau dipanah, fawaqa'a fi ma', kemudian hewan tadi jatuh setelah dipanah, dia tenggelam terjebur ke dalam air, aw wata'ahu syai'un, atau hewan tadi yang telah kita panah, yang telah kita buru, wata'ahu menimpa dia sesuatu, wata'ahu syai'un menimpa dia sesuatu yang bisa membunuhnya, seperti ada hewan lain yang menggigitnya, menerkamnya sehingga belum sempat dia mati dan dibuat mati oleh hewan yang kedua ini, bukan hewan buruan kita. Maka di sini apa hukumnya? Fala yahil, maka tidaklah halal dikarenakan terkumpul padanya dua sebab. Wa kadzalika al-aslu fil ma'sum, demikian pula hukum asal al-ma'sum, orang yang ma'sum. Siapa itu orang yang ma'sum? Orang yang ma'sum, kata beliau, wa huwa al-muslim awil mu'ahad, orang yang ma'sum, orang yang terjaga darah hartanya dan kehormatannya, itu adalah seorang muslim dan orang kafir mu'ahad, termasuk juga adzimmi, termasuk juga al-musta'man. Maka intinya ma'sum itu adalah seorang muslim atau orang kafir yang dalam perlindungan, orang kafir yang sedang dalam perlindungan atau dalam perjanjian damai atau yang dalam jaminan keamanan. Maka orang kafir yang dalam jaminan keamanan dan orang kafir yang di bawah perlindungan itu adalah orang yang ma'sum juga, walaupun dia bukan muslim, walaupun dia bukan muslim, tetapi dia dilindungi. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yajid ra'ihatal jannah, siapa saja yang membunuh orang kafir yang mendapat keamanan, maka sungguh dia tidak akan meraih aroma wangi surga. Dan banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang hal ini, bahwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian atau sedang dalam jaminan keamanan, haram hukumnya untuk ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya, karena dia sedang dalam perjanjian dan dalam penjagaan. Tidak boleh seorang muslim melanggar perjanjian dan tidak boleh seorang muslim menzalimi muslim yang lain yang sedang menanggung jaminan keamanannya. Seperti orang kafir yang masuk ke negeri muslim, dia mendapat jaminan, otomatis dia masuk dengan surat izin, dan itu sebuah jaminan dari pemerintah. Maka tidak boleh kita bunuh, kita tumpahkan darah orang kafir yang sudah mendapat jaminan keamanan dari seorang muslim atau dari penguasa. Itulah al-ma'sum. Maka hukum darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka itu hukumnya haram. Hukum asalnya adalah haram. Seorang muslim jelas, Nabi SAW bersabda tentang hal ini, kullu muslimi 'ala al-muslim haram, damuhu wa maluhu 'irdhuh. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu hukumnya haram darahnya untuk ditumpahkan, hartanya dirampas, kehormatannya untuk dijatuhkan. Maka hukum asal seorang muslim adalah haram. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya tentang bahwa seorang muslim itu tidak boleh, orang yang beriman, terjaga harta mereka, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan, mengambil harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang batil. Dan juga Nabi SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu hukumnya haram untuk dilanggar. Haram untuk ditumpaskan darahnya, dirampas hartanya, dijatuhkan, dihinakan kehormatannya. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari hatinya, kerelaan dari dirinya sendiri. Sehingga hukum asal harta, hukum asal seorang muslim darahnya itu haram untuk ditumpahkan. Kecuali ada hak Islam yang mengharuskan dan membolehkan hal tersebut. Namun hukum asalnya haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Seperti apa orang murtad, orang muslim yang murtad, ditumpahkan darahnya boleh, halal darahnya. Namun ini semua yang melakukannya adalah, mengeksekusi semua ini adalah waliul amr, penguasa. Tidak boleh semua orang melakukannya. As-sahir, tukang sihir, kafir. Hukumannya adalah pedang. Haddus sahiri, dorbatu saifin. Kata Rasulullah SAW, hukuman tukang sihir adalah tebasan pedang. Sehingga seorang muslim asalnya haram, tetapi jika ada sebab-sebab yang membuatnya halal darahnya, tentunya dengan dalil itu menjadi halal. Demikian pula orang yang membunuh orang lain, ditegakkan atasnya hukum qisas. Orang yang merugikan orang lain, ditegakkan atasnya hukuman qisas. Demikian juga pencuri, dipotong tangannya. Demikian juga orang yang membolimi saudaranya, jadi qisas, dilakukan sebagaimana yang dia lakukan kepada saudaranya tersebut. Hukuman qisas, ini hukuman syariat. Sehingga tidak secara mutlak haram tidak boleh ditumpahkan. Nah, asalnya demikian, tapi jika tegak dalil yang membolehkan, maka dan tegak keyakinan bahwa dia telah melakukan hal tersebut yang dengannya tegak hukuman syariat, maka di sini hukumnya halal. Namun semua ini tentunya tidak semua orang yang melakukannya. Yang melakukannya adalah waliul amr, penguasa. Demikian juga harta. Asalnya harta tidak boleh kita rampas. Harta seorang tidak boleh kita rampas kecuali ada hak yang membolehkan hal tersebut. Seperti apa? Orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, dia mampu, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka boleh dirampas hartanya, diambil sebatas sekadar zakat yang harus dia keluarkan, walaupun dengan cara paksa, maka itu boleh. Itu boleh karena itu adalah hak Islam. Sebagaimana halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat meninggalnya Rasulullah SAW, maka sebagian sahabat tidak ada yang mau mengeluarkan zakatnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Demi Allah akan saya perangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat mereka. Kenapa? Padahal tidak boleh memerangi seorang muslim. Karena itu sesuai hak Islam. Hak Islam telah menentukan harus mengeluarkan zakat. Maka orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dia berhak untuk mendapat peperangan sampai dia mengeluarkan zakat. Peperangan itu baik dengan cara dirampas hartanya dan dikeluarkan dengan cara paksa. Maka ini peperangan. Tidak mesti harus dibunuh, direnggut nyawanya, tidak. Dipaksa harus mengeluarkan hartanya tersebut untuk dikeluarkan sebagai zakatnya. Maka ini cara yang hak, cara Islam. Ini tegak dalil yang membolehkannya. Qala wa kadzalika al-aslu fil ma'sumi wa huwa al-muslim wa al-mu'ahad. Demikian pula asal pada orang yang dilindungi, yaitu orang muslim atau orang yang dalam jaminan keamanan. Tahrimu damihi wa malih. Asalnya adalah haram darah dan hartanya. Wa irdih, demikian pula kehormatannya. tidak boleh kita menjatuhkan, menghinakan, membongkar aib saudara kita semuslim, orang yang ma'asum, tidak boleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali suatu kelompok dari kalian mencela kelompok yang lain. Demikian sebaliknya. Asa ayyakunu khairan minhum. Mungkin saja mereka itu lebih baik daripada orang yang mencela. Demikian pula wanita. Jangan sekali-kali mereka mencela satu dengan yang lainnya. Karena bisa saja orang yang kita cela tersebut di sisi Allah adalah orang yang lebih baik daripada orang yang mencela tersebut. Dan juga ayat Allah yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu walastasu ya'na amanu jitannibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dahu. Jangan kalian melakukan tajassus. Tajassus yaitu sengaja mencari-cari aib untuk disebarkan, untuk dijatuhkan kehormatan seorang muslim, maka ini diharamkan. Wala tajassas, ini tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dahu, jangan kalian melakukan ghibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara yang sudah mati? Tentu kalian tidak akan suka. Maka asal kehormatan seorang muslim hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak boleh kita jatuhkan kehormatannya. Tidak boleh kita jatuhkan. Kecuali ini. Kecuali jika ada hak Islam yang membolehkan. Kecuali jika ada hak Islam yang membolehkannya. Fala tubahu illa bihaqqin. Maka tidak boleh tidak menjadi halal kecuali dengan haknya. Fa idza zalal aslu. Sehingga jika asal ini hilang, jadi asalnya tadi seorang muslim itu, seorang yang ma'asum, asalnya hartanya, jiwanya, hartanya dan kehormatannya itu semua terjaga kecuali dengan haknya. Ini asal. Jika asal ini hilang, maka hukumnya berbeda. Hukumnya keluar dari asal menjadi halal. Menjadi halal. Hukum asalnya haram. Tapi jika telah hilang asalnya, maka menjadi halal. Imma biriddah. Baik itu berupa ar-riddah. Murtad dari agama Islam. Au zina al-muhsan. Atau seorang muslim yang berzina dalam keadaan dia sudah pernah menikah. Au qatlu nafsin. Atau seorang muslim yang membunuh jiwa yang tidak boleh dia bunuh. Au naqdil ma'ahid al-ahda hatta halla qatluhu. Atau ada orang kafir yang melanggar perjanjian, maka di sini hukumnya telah keluar dari hukum asal, maka boleh dan halal untuk dibunuh dan dilakukan apa yang pantas bagi dia. Namun selama tidak keluar dari asal, tidak boleh. Bagaimana caranya kita tahu keluar dari asal? Tentunya dengan bukti. Tentunya dengan bukti yang kuat, bukti yang benar. Dengan itu, jika betul bukti tersebut, baru kita dapat keluar dari asal ini. Adapun jika tanpa bukti, maka tidak boleh. Tanpa bukti, hanya sekedar tuduhan-tuduhan keji, sematan-sematan, lakop-lakop yang keji, maka ini semua adalah haram. Tidak boleh sampai betul-betul bukti itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Wa kadzalika idza janal insanu jinayatan. Demikian pula jika seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain, melakukan tindakan kriminal, tujibu qat'u 'udwin, yang mengharuskan sebagian anggota tubuhnya dipotong, au tujibu 'uqubatan, atau mengharuskan pelakunya ini untuk dihukum, au malan, atau mengharuskan hartanya dirampas, halla minhu biqadri ma yuqabilu tilkal jinayah, maka hukumnya halal, dibolehkan, namun sebatas ma yuqabilu, kejahatan yang diperbuatnya tersebut, sebatas dosa kejahatan yang diperbuatnya tersebut. Jika dia melakukan kejahatan terhadap orang lain dengan merampas atau dengan mengambil hartanya, maka boleh penguasa merampas harta dia untuk dikembalikan kepada orang yang dia rampas hartanya tadi. Demikian juga orang yang membuat cedera orang lain dengan sengaja, maka boleh penguasa untuk mencederai dia dengan menjatuhkan hukuman qisas. Dijatuhkan hukuman qisas atasnya. Jika terpotong tangannya, maka dibalas dengan potong tangan. Atau had-had Islam yang lain seperti zina, seperti sariqah, dan yang semisalnya yang mengharuskan untuk dihukum orang ini, maka di sini halal untuk dihukum. Demikian juga ahlul bidah, orang yang berbahaya, orang yang bisa mengkhawatirkan keamanan, mengkhawatirkan kestabilisan kaum muslimin, orang yang jahat atau orang yang akidahnya rusak, mengkhawatirkan dapat merusak akidah kaum muslimin, orang yang berbahaya, orang yang jelek, mengkhawatirkan yang lainnya, maka boleh kita jatuhkan kehormatan dia, boleh kita bantah perbuatan dia, dan boleh kita sebutkan namanya dia. Dibolehkan hal tersebut dikarenakan dia sesuai hak, dikarenakan ini telah menegakkan, kita telah menegakkan hak Islam yang mengharuskan hukuman seperti itu. Qala wa kadza idza stadana wa mtana'a minal wafa, demikian pula jika seorang berhutang, wamtana'a minal wafa, dia enggan untuk melunasi hutangnya, enggan membayar hutangnya padahal dia mampu, dengan syarat dia mampu. Fayu'khad min malihi biqadri dhalikal haq, maka boleh diambil dengan paksa hartanya sekadar hak yang harus dia kembalikan tadi. Sawa'un kana ad-dainu lillahi aw lil khalq, baik itu hutang terkait Allah antara dia dengan Allah, apa itu hutang antara hamba dengan Allah, yaitu hutang seperti az-zakah. Zakat itu hutang antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Aw lil khalq, atau hutang antara dia dengan sesama manusia. Maka boleh seseorang yang tidak mengeluarkan zakatnya diambil harta tersebut dan dikeluarkan zakatnya dengan paksa, karena ini terkait hutang dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan manusia. Demikian juga termasuk hutang dengan Allah, yaitu al-jizyah, membayar upeti. Orang kafir yang tinggal di negeri muslim, dalam syariat Islam dia harus membayar jizyah, denda. Maka ini hutang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Au nafaqat lil aqarib wal mamalik wal bahaim والضيف ونحوه. Demikian pula seorang yang menahan, tidak mau membayar nafkah untuk keluarganya yang wajib, dia tidak mau menafkahi keluarganya, atau dia tidak mau memberi makan hewan ternaknya, tidak mau memberi makan orang tamu dan yang semisalnya, padahal dia mampu, maka di sini boleh diambil dengan cara paksa, karena ini semua dengan haknya, Itulah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala tentang beberapa perkara ini terkait al-farj, demikian juga hewan ternak, an-nafs, harta atau jiwa, harta seorang muslim yang ma'sum hukumnya adalah haram sampai datang dalil yang menghalalkan, sampai datang dalil bukti yang kuat yang membuatnya menjadi halal. Adapun hukum asalnya, selama tidak ada bukti, tidak ada dalil, maka hukum asalnya adalah haram. Itulah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.